وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya yang kami muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita bisa melanjutkan lagi pelajaran tajwid untuk pemula, membaca kitab Aisyah, dan insyaallah pada sore hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-23, tanggal 1 Ramadan tahun 1435 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 Juni tahun 2014. Kita akan melanjutkan untuk membaca. Sekarang kita masuk ke halaman ke-48, jalsah yang ke-36. Kita masih mempelajari maktabi'i, yaitu bacaan panjang, dan lebih khusus lagi bacaan panjang untuk huruf alif. Kita baca. Qama, kala, hana, ya, wa, kita baca latihan yang ada di bawah. Kahala, kahala, kahala, qawama, qawama, qawama, amana, amana, amana, laqiya, laqiya, liqa'a. Halaman 48. Adama, kitabu, sababa, ja'aka, ghusa'a, faraha, ذانك دخان. Sekali lagi. Agak maju. Di sini. دخان. دخان. Ya, bibirnya maju ke depan. Du. Ketika dhammah, bibirnya dihimpun ke depan. Tidak sekadar mengucapkan du, tetapi bibirnya dihimpun ke depan. Du. Du. Ya. Yeah. Dukhana. Dukhana. Ini. Biar anak bisa lihat. Ya. Yeah. Sekali lagi. Dukhana. Dukhana. Libada. Libada. Libada. Libada. Zadaka. Zadaka. Itu ukurannya seperti itu, ukuran panjang. Ya. Kalau antum membaca zadaka, maka zanya masih pendek. Jadi ukurannya seperti ini. Zadaka. Bersama-sama. Zadaka. Zadaka. Arada. Arada. Syakoto. Syakoto. Bo. Ya, lidahnya di bo. Sifat jahat dan syiddah. Bo. Syakoto. Syakoto. Sa'ata. Isha'a. Isha'a. Qasasa. Qasasa. So. So. So. Sa. Sa. Mulutnya tidak perlu maju ke depan. So. So. So. So. Ya. Suara diarahkan ke langit-langit sehingga menebar. Ya. So. So. So. So. Qasasa. Dhamiri. Dhamiri. Dhamiri. Dhamiri. Izzama. Izzama. Ain. Ain. Ain. Tidak perlu. Yang diturunkan adalah rang bawah. Ain. Ain. Ain. Izzama. Izzama. Izzama. Tama'a. Tama'a. Ghafili. Ghafili. Afaqa. Afaqa. Rahaqa. Rahaqa. Gak perlu panjang-panjang ya. Dua rakaat aja. Rahaqa. Rahaqa. Kazimi. Kazimi. Ya, sekali lagi. Kazimi. Ya boleh kau, ya kau, ya kau wimi, ya boleh, ya tidak boleh dibaca dengan tebal. Ka, coba. Ka. Ka. Ka. Wimi. Wimi. Wimi. Wimi. Ka wimi. Ka wimi. Bolali. Bolali. Hakama. Hakama. Nawiri. Nawiri. Sekali lagi. Nawiri. Nawiri. Awanu. Awanu. Ataya. Ataya. Yahamanu. Yahamanu. Begitu ya. Ukurannya segitu. Sekali lagi. Yahamanu. Ya ibadiya. Ya ibadiya. Ainnya harus tahqiq ya di makhrajnya. Ya ibadiya. Ya ibadiya. Di. Di. Di. Di. Ya ibadiya. Ya ibadiya. Hayatuna. Tu. Tu. Ini ayat kerban. Tu. Tu. Tu. Tu. Ya. Hayatuna. Hayatuna. Ya. Subulana. Subulana. Tidak sekedar gini ya. Su. Su. Ini enggak cukup. Subulana. Subulana. Wala tujadilu. Ya apa? Wala tujadili. Wala tujadili. Wala taniya. Wala taniya. Ya, coba dibaca bersama-sama. Kahala. Ya. Kahala. Kahala. Kahala. Owama. Owama. Owama. Amana. Amana. Amana. Lakia. Lakia. Liqa'a. Adama. Kitabu. Sababa. Buta'a Taroha Dalika Duhana Bibada Zadaka Arada Syafaqa Wa arada Nadhiri Nadhiri Awanu Ataya Ya Hamanu Ya Ibadiya Hayatuna Subulana Wala Tujadiri Wala Taniya. Kita lanjutkan pada jelasan yang ke-37. Alif di akhir kata terkadang ditulis dalam bentuk ya, ya tidak bertitik. Disebut alif maqsurah, ya. Alif maqsurah. Maka janganlah keliru membaca. Kita baca ta ta ta ra mata mata ula ula naro naro enggak usah banyak-banyak mata mata kalau banyak kan mata gitu ya mata nah, ini luar kan mata mata ula ula naro naro ama ama dana Nuha Nuha Duha Duha Ha Ha Duha Duha Du Du Lanjut leban Du Du Du Duha Duha Aba Aba Hada Hada Hada Hada Asa Togo Sa'a Sa'a Lagho Lagho Syawa Syawa Sawa Sawa Wa ma qala Wa ma qala Iza hawa Iza hawa Wa jangan sekedar Wa yang itu tapi dari menghibur bibir ke depan wa lagi wa jangan wa yang gitu aja wa tapi wa bibirnya dihimpun ke depan seperti mengucapkan dhamma wa gitu sekali lagi kita ulangi dari syawa syawa lagi dihimpun ke depan bibirnya Syawa Syawa Sawa Sawa Wa ma qala Wa ma qala Iza hawa Iza hawa Wanya jangan wa gitu tapi Wa Iza hawa Iza hawa Ya yeah. Ala ma yara Ala ma yara Wa ma hada Wa ma hada Lagi Wa ma hada Wa ma hada Fama ra'a Fama ra'a Okay. Kita lanjutkan. Alif juga ditulis dalam bentuk kecil setelah harokat fathah, ya. Ini sebagai tambahan pelajaran dari yang sebelumnya. Ya. Kita baca. Di situ ada tanda berdiri kecil, itu adalah alif kecil, alif shaghirah, ya. Alif shaghirah, bukan harokat, ya. Alif shaghirah. Kita baca wa madha. Wa madha. Bibir tidak perlu ke depan ketika mengucapkan do, ya. Do, coba. Do. Do. Do. Wa madha. Wa madha. Wa 'asa. Wa 'asa. Lagi. Wa 'asa. Wa 'asa. Furada. Furada. Bibirnya ke depan. Fu. Fu. Lagi. Fu. Bibirnya enggak apa? Pipinya enggak perlu menggelembung. Fu. Mau itu masih menggelembung? Masih menggelembung. Bilang fa. Kayak fa. Eh, itu antum enggak ngelembung. Fa. Fu. Ikuti fa arahnya. Fa. Fa. Fu. Nah, gitu. Nah, itu ngelembung. Yang pertama, antum mengucapkan fu, fu seperti fa, tidak mengelembungkan bibir. Fa, coba. Fa. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Ajin. Jangan menggelumkan pipi, ya. Langsung udaranya ke depan, ya. Ya. Sekali lagi kita baca. Furada. Furada. Banaha. Banaha. Tashabaha. Pendek. Tashabaha. Tashabaha. Qiyamatu. Qiyamatu. Bibirnya maju, ya. Qiyamatu. Qiyamatu. Qiyamatu. Qiyamatu. Kalau ki, bibirnya enggak perlu miring-miring ini. Gitu, ya. Ti. Ti. I. I. Ti. Ti. Ya gitu. Ki. Ti. Qiyamatu. Nanti bisa ngajak, ya. Kalalatu. Kalalatu. Fawahishu. Fawahishu. Ya gitu. Masyariqa. Masyariqa. Masyariqa. Masyariqa. Tuqatilu. Tuqatilu. Di'afa. Di'afa. Di'afa. Di. Di. Di'afa. Di'afa. Fa'awa. Fa'awa. Fa'a, ya. Fa'awa. Fa'awa. Wanada. Wanada. Inatha. Samawatu. Samawatu. Biayati. Biayati. Dhalikumu. Dhalikumu. Ya, enggak perlu mundur, ya. Tidak perlu. Kumu, bibirnya ke depan terus. Tidak, tidak. Ku, mundur dulu baru mu. Kumu, enggak perlu gitu, ya. Kumu, ah gitu, enggak usah gitu. Tapi zalikumu, zalikumu, ya, gitu, ya. Fahishata. Fahishata. Qanitatu. Qanitatu. Hafizatu. Hafizatu. Wanadahuma. Magharibaha. Magharibaha. Nahakuma. Nahakuma. barakatuh. Barakatuh. Ibu jawab sama-sama ya. Wa madha. Wa madha. Wa asha. Furada. Banaha. Tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu. Fawahishu. Mashariqa. Tukatilu. Bi'afa. Fa'awa. Wana. Nasa samawatu biayati dalikumu fahishata khalitatu hafiratu fanadahuma mawaribaha nalakuma barakatu. Kita lanjutkan. Kita akan meningkat, menambah pelajaran pada bacaan mad, ya, yaitu ya sukun setelah kasrah. Ya. Harus banyak yang perlu kita perhatikan. Kita baca. Sisi. Sisi. Ya. Sisi. Sisi. Sin huruf yang istifal. Jadi dibaca dengan tarkik. Ya. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Karena sot. So. So. So. So. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Tak perlu maju. Sa. Sa. So. So. Si. Si. Jadi tebelnya itu di awalnya. Si. Si. Ya. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Ada di ya. Di. Di. Di. Di. Yang di. Tapi. Di. Di. I. I. Di. Di. Lidahnya. Apa ini? Naikkan suaranya dan pangkal lidahnya. Wi. Wi. Wi. Wi. Wi. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. I. I. Bo. Bo. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Lagi. Ti. Ti. Ti. Ya jangan. Ti. Ti. Ya. Sekali lagi. Ti. Ti. Ti. Ti. Yang pertama manis kurang i. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Kana azabi. Kana azabi. Haulai banati. وكذلك نوري وكذلك نوري نو maju ya وكذا و وكذلك نوري وكذلك نوري يا خاف مقامي خاف مقامي يا خ yang kami dapat dari Ustaz Fauzi pada pertemuan di mad ini. Kho. Kho gitu ya. Kho. Ini makhrajnya tetapi tidak. Tidak banyak. Gitu. Bukan kho. Tapi kho. Ya. Kho fa maqami. Kho fa maqami. Ayati wa usuli. Ayati wa usuli. عذابي ونذري عذابي ونذري ها وَهَذَا صِرَاطِي وَهَذَا صِرَاطِي lagi وَهَذَا صِرَاطِي وَهَذَا صِرَاطِي أَذِنَ لِي أَبِي أَذِنَ لِي أَبِي بِكِتَابِي هَذَا بكتابي هذا بكتابي هذا يا dan ya di sini tidak diberi apa? Tidak diberi harokat atau diberi tanda sukun ya. Itu menandakan bahwa bahwasanya ya tersebut adalah ya maddiyah gitu ya. Sementara sampai di sini jelasah ke-38. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah untuk selama bulan Ramadan pelajaran akan dilaksanakan atau akan diadakan pada sore hari, yaitu 4:30 sore. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.